Mitra bisnis, pemerintah secara tiba-tiba meminta panitia Miss World memindahkan lokasi final dari sebelumnya di Sentul menjadi di Bali, dengan mempertimbangkan faktor keamanan akibat penolakan besar-besaran dari sejumlah elemen masyarakat. Namun panitia masih ingin bernegosiasi dengan pemerintah agar final tetap diadakan di Sentul, mengingat acara ini telah direncanakan sejak 3 tahun lalu, dan memindahkan tempat bukanlah sesuatu yang mudah. Lantaran sudah banyak bookingan hotel di Jakarta dan juga jadwal penerbangan pulang peserta dari Jakarta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan owner pabrik kata-kata Joger Bali, Arman Setiawan. Pak Arman, apa komentar Anda? Secara sepihak, memang saya senang gitu diadakannya di Bali, karena saya orang Bali. Tadi mendengar apa namanya informasi dari Mbak Amanda, banyaknya bookingan tiket dan segala macam, memang jadi suatu hal yang memalukannya ya buat negara kita. Tapi dari beragam sisi, memang ketidakpastian di Indonesia ini membuat iklim untuk berbisnis juga menjadi menarik juga kan, ketidakpastian itu. Ketidakpastian itu kenapa menjadi menarik ya? Karena bisa menjadi sebuah tantangan ya. Coba kalau semuanya pasti-pasti saja, kan justru apa namanya menjadi tidak menarik kan hidup ini. Tapi bukankah izin yang diterbitkan seharusnya sudah melalui pertimbangan yang matang, Pak? Seharusnya memang demikian, tapi ini memang juga yang namanya desakan juga terjadi last minute, makanya juga keputusan berubah last minute juga. Makanya kalau ada suatu hal yang berubah, kan pasti ada hal lain yang berubah mengikuti. Tadi seperti Mbak Amanda bilang, kan itu ada desakan dari elemen masyarakat yang tidak menginginkan hadirnya Miss World di Indonesia ini. Mungkin kita sudah sama-sama tahu juga siapa yang mendesak itu. Ini karena peliharaan-peliharaan beberapa orang saja, beberapa oknum, itu makanya harus ditindahkan. Ya, sangat menyedihkan sih kalau saya lihat ya. Kejadian ini dinilai bisa menurunkan citra Indonesia, Pak, di mata internasional. Bagaimana menurut Anda? Saya sih berharap sih enggak ya. Saya berharap enggak. Tapi kelihatannya sekarang juga kegiatan di Bali juga sudah berjalan sangat lancar, sangat baik. Juga apa namanya, teman-teman juga sudah memberitahukan di sana di Bali. Itu aman, apalagi kami orang-orang Balinya sendiri juga sudah melakukan desakan-desakan agar jangan sampai itu menjadi penolakan. Karena itu kan nanti jadi cermin buat negara kita ya. Jadi tapi syukurnya di mata internasional kalau memang sudah berbicara tentang keindahan dan segala macamnya, Bali masih berupaya mempertahankan itu. Memang sempat terdengar apa namanya dari tadi elemen-elemen masyarakat yang mengatakan bahwa ini apa suatu hal yang tidak baik, ternyata budaya kita malah diperkenalkan gitu loh. Itu saya senang sekali, apalagi ketika hari pertama itu dibuka kan kita punya pakaian tradisional benar-benar dipajang kan, pakai oleh wanita-wanita yang cantik itu perwakilan dari setiap negara itu. Ada saran Pak untuk pemerintah terkait hal ini? Saya selaku Arman Setiawan kok malu ya memberikan saran kepada orang-orang pintar yang sudah punya pengalaman lebih banyak daripada saya. Itu aja mungkin saya nggak mau lah saya memberikan saran kepada mereka. Yang penting kan kita ke depannya menjadi lebih baik saja. Demikian owner pabrik kata-kata Joger Bali, Arman Setiawan. Saya Mandariska.